Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga bisa datang dalam kajian yang insyaallah padanya kita belajar agama Allah guna mendekatkan diri kepadanya. Ketahuilah bahwasanya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat penting dan bahkan ilmu yang harus diketahui oleh setiap individu yang mana dia tidak boleh bodoh. Barakallahu fikum dalam perkara ini. Karena betapa banyak orang-orang yang dia tidak sadar namun ternyata dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Tidak sadar dia mengucapkan sebuah kata-kata syirik padahal itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk belajar mengerti dan memahami supaya dia bisa berjalan di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, kita telah menyebutkan jenis asyirkul asghar, jenis yang kedua dari kesyirikan, yaitu syirkun asghar. Dan syirik asghar ini, syirik kecil ini, tidak mengeluarkan seseorang dari agama, yang mana dia dibagi menjadi dua. Syirik asghar melalui lisan dan perbuatan. Barakallahu fikum, ini jenis yang pertama. Adapun jenis kedua dari asyirkul asghar adalah syirkun khafi. Wa huwa syirku fil iradat wan niyat karriya wa sum'ah. Halaman 97. Yaitu syirik khafi. Syirik khafi itu halus. Syirik yang sifatnya itu halus. Kenapa demikian? Karena kalau dengan lisan dan perbuatan anggota tubuh kita itu masih kelihatan. Namun ini syirkun khafi halus. Yang mana mungkin hanya Allah dan dia sajalah yang tahu akan hal ini. Atau bahkan seseorang tidak sadar. Wa huwa syirku fil iradat wa niyat. Yaitu kesyirikan di dalam iradat, niat, keinginan dan niat. Karya wa sum'ah. Seperti perbuatan riya dan sum'ah. Ar-riya seperti perbuatan riya. Ingin dilihat dan ingin didengar. Ka'an ya'mala amalan mimma yutaqarrabu bihi ilallah. Yuridu bihi sana'an nasi alaihi. Seperti dia berbuat sebuah amalan yang mana amalan tersebut diantara amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, namun dalam hal ini dia mengharapkan pujian dari manusia. Ka'an yuhsina ka'annahu yuhsinu salatahu aw yatasaddaq li'ajli an yumdah wa yuthna alaih. Seperti dia memperbagus salatnya atau memperbanyak sedekahnya dengan tujuan, dengan niat ingin dipuji dan ingin disanjung. Aw yatalaffadzu bidzikri wa yuhsinu sautahu bitilawah li ajli an yusmi'ahun nas. Atau dia melafadzkan sebuah zikir dan memperbagus suaranya dengan bacaan supaya dia memperdengarkan bacaan dia kepada orang-orang. sehingga fayuthnu alaihi wa yamdahuhu, sehingga orang-orang memuji dia dan menyanjung dia. Telah kita jelaskan bahwa andai kata dia membaca Al-Quran dengan niat supaya orang merasa nyaman dengan bacaan dia, seperti dia seorang imam, maka ini seperti ini tidak mengapa dan tidak termasuk di antara perbuatan sum'ah atau riya. Karena hal ini pun telah dilakukan oleh para sahabat. Beda halnya kalau seandainya dia ingin mendapatkan pujian, inilah riya. Namun dia membaca Al-Quran dan memperbagus suaranya supaya orang-orang merasa nyaman dan nyaman dengan bacaan dia, maka yang seperti ini tidak mengapa. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam hal ini ada perbuatan atau athar dari salah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari, yang mana suatu ketika dia membaca Al-Quran dan didengar oleh Nabi, dan tanpa Abu Musa sadari bahwa Nabi SAW mendengar bacaan dia, dan Abu Musa memiliki suara yang sangat merdu, maka Nabi SAW memuji Abu Musa, memuji bacaan dia yang indah. Kemudian Abu Musa mengatakan, andai kata saya tahu bahwa engkau ada wahai Rasul dan memperdengarkan bacaan saya, maka niscaya lahabbartuhu tahbira, kata beliau, maka saya akan membaca dengan bacaan yang lebih baik. Aw kama qala radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ucapan Abu Musa Al-Asy'ari, sehingga dalam hal ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa perbuatan ini tidak termasuk di antara perbuatan riya atau sum'ah, dan bahkan termasuk di antara perbuatan yang mamduh, yang terpuji. Wa riya idza khalatal amala abtalahu. Riya apabila dia tercampuri di dalam sebuah amalan, maka amalan tersebut akan tertolak. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak menyekutukannya dalam ibadah dengan sesuatu pun. Maka di sini ikhwani fiddin, di samping disyaratkan untuk beramal soleh, dalam hal ini dikatakan oleh para ulama amalan soleha, yaitu ittiba'us sunnah. Amalan soleh itu tidak bisa dikatakan sebagai amalan soleh kecuali amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yaitu dia harus ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Sehingga di dalam ayat ini ikhwani fiddin, padanya terdapat dua syarat diterimanya sebuah amalan, dua syarat yang mana seseorang akan mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya, barakallahu fikum, yaitu husnul ittiba, baiknya dia dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang kedua, niat yang ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Sehingga apabila dia tidak ikhlas di dalam melakukannya, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Suatu hal yang saya khawatirkan, suatu hal yang paling saya khawatirkan daripada terhadap diri kalian adalah asyirkul asghar. Suatu hal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling saya takutkan terhadap diri kalian, yaitu asyirkul asghar. Barakallahu fikum. Bukan kefakiran, bukan kekurangan dalam sandang dan pangan yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap umatnya, namun dikatakan oleh Nabi SAW di sini asyirkul asghar. Asyirkul asghar, perbuatan syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu asyirkul asghar? Qala ar-riya. Nabi menjawab, asyirkul asghar itu adalah ar-riya, sebuah perbuatan yang mana engkau melakukannya dalam rangka untuk mendapatkan pujian, ingin didengar dan ingin disanjung. Wa minhu, dan termasuk diantara bagian yang kedua dari asyirkul asghar ini adalah al-amalu li ajli tam'id dunyawi. Al-amalu li ajli tam'id dunyawi, yaitu beramal dalam rangka untuk mengharapkan perkara dunia. Kaman yahujja au yu'adzina au ya'umman nasa li ajlil mal. Seperti orang berhaji, atau dia mengumandangkan azan, atau dia berlaku sebagai imam, mengimami manusia, kaum muslimin, dalam salat, dalam rangka untuk mengharapkan harta, yaitu beramal ingin mendapatkan kenikmatan duniawi berupa harta. Au yata'allama al-ilma syar'i au yujahida li ajlil mal, atau dia belajar dengan tujuan untuk meraih kekayaan, atau dia berperang untuk mendapatkan harta. Ini bagian dari barakallahu fikum asyirkul asghar yang sifatnya itu khafi, yang sifatnya itu halus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, ta'isa 'abdul khamilah. Celaka 'abdud dinar dan celaka 'abdud dirham, hamba dinar dan hamba dirham. Ta'isa 'abdul khamisah, celaka Abdul Khamisah. Apa itu Al Khamisah? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Abu Sa'adat. Naam. Hiya thawbu khurrin aw sufin muallam, yaitu sebuah pakaian yang terbuat dari suf, benang wol, yang memiliki ciri khas, yang memiliki barakallahu fikum ciri khas yang lain daripada yang lainnya, sehingga orang-orang berbangga menggunakan kain dengan jenis al-khamisah ini. Ta'isa Abdul Khamilah, celaka bagi seorang hamba al-khamilah. Al-khamilah itu pakaian yang berbulu. Naam, pakaian yang berbulu. Barakallahu fikum. Yang kelihatan mentereng dan lain daripada yang lain. Dan orang-orang sering berbangga dan menyombongkan diri ketika itu dengan menggunakan dua jenis pakaian ini, yaitu al-khamisah dan al-khamilah. Kenapa? Dikatakan oleh Nabi, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi mendapatkan faedah berupa dunia, maka dia ridho apapun yang dia lakukan. Karena tindak tanduknya di sini bukan ridho Allah Subhanahu wa taala, namun untuk mendapatkan barakallahu fikum kenikmatan duniawi. Sehingga apabila dia diberi apapun yang dia lakukan, maka dia akan ridho. Wa illam yu'ta sakhita, dan kalau seandainya dia tidak mendapatkan bagian, maka dia murka. Barakallahu fikum. Padahal dia sedang melakukan amal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya dia tidak mendapatkan bagian dalam perkara duniawi, maka dia murka, tidak senang. Ini ciri khas orang-orang yang memiliki penyakit riya, syirkun khafi, yang mana dia beramal hanya untuk mendapatkan kelezatan dunia wal iyadzu billah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Penyakit riya nam merupakan penyakit yang sangat berbahaya, sum'ah riya. Yang penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang baru saja kita sebutkan. Dan para ulama pun yang mereka itu al-mujarrabun, orang-orang yang sudah banyak makan asam garam dalam ilmu dan kehidupan dia, barakallahu fikum, pernah diantara mereka mengatakan, diantaranya adalah Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma'alatu syai'an asyadda min niyati. Saya tidak pernah meluruskan sesuatu hal yang paling berat daripada niatku. Tidak ada yang lebih berat untuk saya luruskan daripada niatku. Di antara mereka ada juga yang mengatakan, ketika saya sudah berupaya untuk menghilangkan penyakit riya, penyakit sum'ah pada suatu bagian, kemudian dia muncul lagi dengan warna yang baru, dengan tampilan yang baru. Silih berganti godaan seperti itu dalam perkara atau dalam penyakit hati ini. Sehingga para ulama berupaya. Namun walaupun demikian ikhwani fiddin, hal ini nam bisa untuk kita atasi kalau seandainya kita melakukan langkah-langkah yang pernah disebutkan oleh para ulama. Apa itu langkah yang bisa mengatasi penyakit riya ini dan menghilangkannya dari setiap kalbu-kalbu kita? Yaitu dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal sifat-sifatnya, nama-namanya. Maka semakin tinggi ilmu pengetahuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka muncullah rasa takut kita kepada Allah, muncullah rasa sayang kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakshallaha min ibadihi ulama. Yang hanyalah yang takut kepada Allah itu para ulama saja. Begitu pula muncul rasa sayang kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dengan kita betul-betul memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah barakallahu fikum dan agamanya. Maka dengan inilah ikhlas itu akan muncul dan terpupuk di dalam hati kita barakallahu fikum. Dan juga pernah dikatakan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, seorang alim dari negeri Khurasan, yang mana kemasyhurannya barakallahu fikum melebihi kemasyhuran seorang raja pada zamannya, Harun ar-Rashid rahimahullah. Yang mana Harun ar-Rashid kalau mengumpulkan manusia dengan pembantu dan tentaranya, namun Abdullah ibn al-Mubarak, orang-orang berkumpul bersimpuh di hadapan mereka atas kemauan mereka sendiri, dan bahkan mereka berebut-rebutan untuk mendekati Abdullah ibn al-Mubarak sampai berdesak-desakan, debu berterbangan, sendal, tali-tali sendal putus karena saking ramainya dan berdesakan orang-orang ingin berjalan mendampingi Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan tentang penyakit riya ini, kunna talabna al-ilma lidunya fadallana ala tarkid dunya. Dahulu kami belajar menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk meraih dunia, untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Namun setelah ilmu itu kita dapati, ilmu itu membimbing kami untuk meninggalkan perkara dunia tersebut dan membimbing kami untuk menuju jalan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwani fiddin, betapa pentingnya perkara ilmu, yang mana dengan ilmulah barakallahu fikum pada awalnya akan memperbaiki setiap hati-hati kita dan meluruskan niat-niat kita. Kemudian diantara cara yang bisa dengannya kita memerangi penyakit riya dan menumbuhkan rasa ikhlas di dalam hati-hati kita. Dahulu pernah Ustaz kami menceritakan bahwa ada sebagian thullab bertanya kepada Syekh Mukbil rahimahullah, "Wahai Syekh, bagaimana cara kami ini supaya membina hati kami ikhlas di dalam beribadah kepada Allah?" Beliau menjawab, "Iqra'u siyar ulama." Bacalah sejarah-sejarah para ulama. Mulai dari as-sahabah, at-tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'imah setelah mereka. Bacalah sejarah-sejarah mereka dan ambillah pelajaran-pelajaran dari hikmah yang ada di dalam kisah-kisah mereka tersebut. Maka setelah kalian mempelajari dan membaca tentang mereka, kalian akan sadar bahwa kalian itu berada di bawah. Kalian itu hanya sebutir kerikil yang kecil yang berada di bawah kaki gunung yang sangat tinggi menjulang. Barakallahu fikum. Sehingga apalagi apa yang membuat kalian ujub? Para ulama dengan kelebihan yang ada pada mereka, justru dengan itu mereka makin tawadu dan makin merendahkan diri dan makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ujub dengan amalan mereka. Lalu kenapa kamu ilmu baru sedikit? Apa yang kau perbuat juga baru sedikit untuk dakwah. Barakallahu fikum di dalam agama ini. Lalu apa yang pantas untuk engkau banggakan sehingga engkau ujub? Barakallahu fikum di dalam setiap amalan kalian dan ingin dipuji dari amalan-amalan kalian. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, itulah beberapa hal yang dengannya insyaallah niat kita akan terbimbing menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Wa amma asy-syirku fil iradat wan niyyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lah." Adapun kesyirikan dalam perkara keinginan dan niat, itu merupakan lautan yang tidak ada tepinya. Lautan yang tidak ada tepinya, la sahilalah, tidak ada tepinya. Wa qallaman yanju minhu, hanya sedikit saja orang-orang yang bisa selamat darinya. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alattu syai'an ashadda min niyyati, tiada yang lebih berat untuk saya luruskan daripada niatku. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarruba ilaihi wa talabal jazaa' minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang mengharapkan dengan amalannya selain wajah Allah, dan dia meniatkan sesuatu selain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya, selain dua hal ini. Dia beramal bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga bukan untuk mengharapkan balasan dari Allah. Faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan pada niatnya dan pada iradahnya, yaitu dalam hal niatnya pula. Wal ikhlasu an yukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Al ikhlas itu adalah engkau mengikhlaskan, memurnikan ibadah untuk Allah. Barakallahu fikum, di dalam perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya. Seseorang mengikhlaskan, memurnikan ibadah untuk Allah di dalam perbuatannya dan ucapan-ucapannya, wa iradatihi wa niyatihi, dan di dalam keinginannya dan niatnya. Inilah ikhlas. yang diinginkan dan diharapkan untuk dilakukan pada setiap amalan. Wa hadhihi hiyal hanifiyatu millatu Ibrahim allati amara Allahu biha ibadahu kullahum. Dan inilah dia ajaran al-hanifiyah yang merupakan ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk berpegang pada ajaran al-hanifiyah tersebut. Wala yukbala min ahadin ghairuha, dan tidak akan diterima dari seorang pun selain dari ajaran al-hanifiyah ini, yaitu ifradullah bil ibadah, hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiyya haqiqatul Islam, dan inilah hakikat agama Islam itu sendiri. Inilah hakikatnya. Barakallahu fikum. Yaitu mengharapkan balasan kepada Allah dari setiap amalan yang kita lakukan. Mengharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam ucapan kita, perbuatan kita, dan di dalam niat-niat kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Pernah kita sebutkan hadis Abu Hurairah dan sering dibacakan dan disebutkan oleh para ustaz-ustaz kita dalam rangka nasihat kepada kita semua. Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim barakallahu fikum, tentang tiga orang yang pertama kali diputuskan perihal mereka nanti di akhirat di hadapan Allah. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seseorang yang syahid di dalam pertempuran. Dia didatangkan dan ditanyakan kepada dia apa yang dia amalkan, dan dia pun menjawab, saya berperang di jalanmu untuk barakallahu fikum, untuk meninggikan agamamu dalam rangka untuk mengharapkan wajahmu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menepis pengakuan dia dan mengatakan kepada dia, kadzabta, sungguh sebuah barakallahu fikum kejadian yang sangat luar biasa sekali. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menepis persaksian kita dan mendustakan niat kita nanti di akhirat gara-gara kita tidak ikhlas di dalam melakukan sebuah amalan sebagaimana yang terjadi pada orang ini. Dan bahkan amalan yang dia lakukan bukan dengan mengharapkan ridha Allah tersebut menjadi bumerang bagi dia dan menjerumuskan dia ke dalam an-nar wal'iyadu billah. Kemudian orang yang kedua, seseorang barakallahu fikum qari'ul Qur'an, alimun, yang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang indah dan bagus, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang jawad, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka niscaya dia menginfakkan harta dia, sebagian dari harta dia kepada jalan tersebut atau pada jalan tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mendustakan persaksian mereka dan mengatakan bahwa mereka itu dusta dan bahwa mereka itu mengamalkan amalan tersebut supaya dikatakan sebagai pemberani, supaya dikatakan sebagai jawad. Itu sudah engkau dapatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namun barakallahu fikum, di akhirat sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hadis ini sampai ke telinga Muawiyah bin Abi Sufyan, salah seorang khalifah sahabi al-jalil radhiyallahu anhuma, fasa'iko, tiba-tiba dia pingsan, jatuh pingsan karena dahsyatnya pelajaran yang ada pada hadis tersebut. Bayangkan amalan-amalan yang besar barakallahu fikum yang ada di dalam hadis tersebut, jihad fisabilillah, dzarwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari agama Islam dan tiangnya. Kemudian thalabul ilm barakallahu fikum, yang merupakan amalan yang paling mulia pada zaman sekarang ini, membaca Al-Quran dan berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan yang sangat besar yang memiliki balasan-balasan bagi pelakunya dengan balasan yang sangat besar pula. Namun ketika amalan tersebut dilakukan bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru amalan tersebut menjerumuskan dia dan sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian dari Allah. Maka ketika Muawiyah mendengar hadis ini, dia jatuh pingsan. Dan beliau, ketika beliau bangun, beliau membacakan sebuah ayat. Barakallahu fikum. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan dunia di dalam amalan dia, maka kami akan penuhi harapan dia tersebut, dan mereka tidak akan dirugikan dalam hal ini, dalam perkara dunia ini. Namun nanti di akhirat, sedikit pun dia tidak mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibatalkan seluruh amalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menjadi orang-orang yang merugi, wal'iyadzu billah. Kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wahiya millati Ibrahim alaihissalam allati man ragiba anha fahuwa min asfahis sufaha. Al-Ikhlas ini merupakan agama Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Islam, yang mana barang siapa yang tidak suka, naam, ragiba an artinya tidak suka, ragiba fi artinya suka, bedakan ya. Naam, rogiba'an, beda huruf jar saja di belakangnya. Rogiba'an artinya tidak suka. Kalau rogibafi artinya apa? Suka. Naam. Allati man rogiba'anha fahuwa min asfahis sufa. Maka barang siapa yang tidak suka akan ajaran tersebut, maka dia adalah termasuk di antara manusia yang paling dungu. Manusia yang paling dungu di antara orang-orang yang dungu. Wa yutalakhasu mimma marra anna hunaka furuqan baina syirkil akbar wal asghar wa hiya. Maka dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, yang sudah lewat, maka dari sana tersimpulkan perbedaan-perbedaan antara asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Wa hiya, apa saja perbedaan tersebut? Naam. Yang pertama adalah asyirkul akbar yukhriju minal millah. Syirik akbar, syirik besar itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Wasyirkul asghar la yukhriju minal millah. Namun asyirkul asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Lakinnahu yanqusu tauhid, akan tetapi bisa mengurangi kadar tauhid seseorang, bisa mengurangi kadar tauhid seseorang. Dan bahkan asyirkul asghar ini wasilah, perantara yang bisa mengantarkan dia untuk menuju kepada syirik akbar. Ini perbedaan antara asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Kemudian yang kedua, asyirkul akbar yukhalladu sahibuhu finnar. Syirik besar, pelakunya itu kekal di dalam an-nar. Pelakunya itu dikekalkan di dalam an-nar. Wa syirkul asghar la yukhalladu sahibuhu fiha inda khalaha. Adapun asyirkul asghar tidak menyebabkan pelakunya itu kekal di dalam nar tersebut apabila dia memasukinya. Kenapa demikian? Karena dia tidak keluar dari dairatul Islam, belum keluar dari agama. Karena hanya perbuatan asyirkul asghar saja, belum menjadikan dia keluar dari barakallahu fikum Islam, dan tidak menafikan keimanan dia secara menyeluruh. Barakallahu fikum. Beda dengan asyirkul asghar akbar. Karena penyebab seseorang itu kekal di dalam an-nar itu adalah hilangnya iman secara menyeluruh dari hatinya dia, terbatalnya iman dia Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, asyirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Syirkul akbar itu membatalkan seluruh amalan yang dia lakukan. Rajin sedekah, rajin sholat, bahkan sudah haji, melakukan umroh berkali-kali. Barakallahu fikum. Naam. Dan semua ini dia lakukan dengan niat yang ikhlas. Namun ada satu amalan kejadian, suatu amalan yang dia lakukan, barakallahu fikum, yaitu dia suka datang ke kuburan dan meminta berkah dari kuburan tersebut, dan meyakini bahwa penghuni kuburan tersebut bisa menyambung permohonan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terbatalkan seluruh amalan dia hanya karena satu perbuatan kesyirikan akbar yang mana dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Barakallahu fikum. Wa syirkul asghar la yuhbitu jami'al amal. Adapun syirkul asghar itu tidak membatalkan seluruh amalan yang dia lakukan. Innama yuhbitu riya'al amal wal amalu innama yuhbitu riya'u wal amalu li ajli dunya al amal alladhi khalatahu faqat. Penyakit riya dan perbuatan amalan yang dilakukan karena perkara dunia ini hanya membatalkan amalan yang terjangkit dua penyakit itu. Nah, hanya amalan yang terjangkit riya saja yang dibatalkan oleh asyirkul asghar ini. Barakallahu fikum. Bagaimana penjelasannya? Nah, barakallahu fikum, yaitu hanya amalan yang dia lakukan karena riya saja yang dibatalkan oleh Allah dan tidak diterima. Adapun amalan-amalan dia yang lain, naam, apabila dia melakukannya dengan ikhlas dan husnul mutaba'ah, maka insyaallah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bagaimana gambaran penyakit riya ini membatalkan amalan seseorang. Wa huwa ala thalathati aujuh. Ada tiga, barakallahu fikum, ada tiga gambaran disebutkan di sini. Yang pertama adalah an yakuna al-ba'ith 'ala al-ibadah mura'atun nas min al-ashl. Satu amalan tertentu yang mana dia melakukan amalan tersebut, tujuan awal dari dia melakukan amalan tersebut adalah untuk supaya dilihat dan dipuji oleh orang-orang pada awalnya, pada dasarnya. Kaman qama yusalli li ajli mura'atin nas wa lam yafsud wajhullah. Seperti orang sholat dengan tujuan untuk dilihat oleh orang-orang dan dipuji, dan dia tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam amalan tersebut. Fahadha syirkun wal ibadah batilah. Ini merupakan perbuatan syirik. Amalan yang dia lakukan tersebut akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu apabila penyakit riya itu sudah ada dari awal, dan bahkan riya inilah yang mendorong dia untuk melakukan amalan tertentu tadi. Jenis yang kedua, an yakuna musyarikan lil ibadah fi atna'iha. Bima'na an yakuna alhamil lahu fi awwali amrihi al-ikhlasu lillahi. Tsumma yatra'u ar-riya'u fi atna'il ibadah. Barakallahu fikum. Gambaran yang kedua, seseorang ibadahnya itu, barakallahu fikum, tercampuri antara niat ikhlas dan riya dalam satu ibadah yang dia lakukan. Bagaimana? Seperti seseorang pada awalnya ketika dia melakukan ibadah, niatnya itu ikhlas. Di awal dia melakukan ibadah itu ikhlas niatnya. Namun di tengah perjalanan ibadah yang dia lakukan, muncul penyakit riya. Kapan riya datang? Di tengah dia melakukan ibadah. Kalau yang tadi, yang pertama, jenis yang pertama, riya itu sudah ada dari awal, maka amalannya tertolak. Jenis yang kedua ini, di awalnya dia ikhlas. Barakallahu fikum, seperti orang sholat dua rakaat, di awalnya dia ikhlas. Rakaat pertama ikhlas. Sampai pada rakaat kedua, datang seseorang yang dia kagumi. Barakallahu fikum. Seseorang yang dia, barakallahu fikum, mencari muka kepadanya, nah muncul penyakit riya. Sehingga pada rakaat yang terakhir ini dia memperbagus gerakan-gerakan dia dan atau bahkan bacaan-bacaan dia. Nah, barakallahu fikum. Maka bagaimana? Nah, jenis ibadah yang seperti ini, maka di sini ada pembagian. Ada di sini ada pembagian. Barakallahu fikum. Apabila ibadah tersebut, naam, barakallahu fikum, menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisah. Apabila ibadah tersebut menjadi satu bagian tidak terpisah, maka tentunya amalan itu, barakallahu fikum, tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila amalan tersebut menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisah, seperti sholat, yang tidak terpisah seperti sholat tadi, maka amalan itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan diterima. Namun amalan, apabila amalan itu bisa dibagi-bagi, misalnya, nah, seseorang memiliki harta 100 ribu, nah, dan dia niatkan untuk disodakohkan, nah, kemudian harta tersebut dibagi menjadi dua. Pada awalnya dia niatnya ikhlas untuk mensodakohkan 100 ribu tadi. 50 ribu dia sodakohkan. Sudah dia sodakohkan dan alhamdulillah dengan niat yang ikhlas. Kemudian ketika dia ingin mensodakohkan yang 50 ribu yang kedua, nah, muncul penyakit riya. Nah, kemudian dia mensodakohkan 50 ribu ini dengan adanya penyakit riya di dalam hatinya. Maka 50 ribu yang pertama tadi insya Allah akan diterima oleh Allah. Adapun 50 ribu yang kedua yang terjadi di penyakit riya, maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya dia berupaya untuk menolak penyakit riya tadi, misalnya di tengah-tengah dia melakukan ibadah muncul penyakit riya, kemudian dia berupaya untuk menolak riya tersebut, maka insya Allah hal ini tidak mengapa. Dan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima ibadah dia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umatnya, dari umatku, apa-apa yang terbetik di dalam hatinya selama belum diamalkan dan belum diucapkan. Barakallahu fikum. Ilahuna sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.